Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala. Dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kita sekarang pada hari Ahad 4 Ramadhan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Maret 2023. Ya, pelajaran ini ditujukan secara online untuk saudara-saudara kami yang berada di Palu dan juga di Minahasa Tenggara. Fabarakallahu fikum. Kita pada pertemuan kali ini memasuki pada hadis yang keempat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadis ar-rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ata a'rabiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, tunjukkan kepadaku pada satu amalan yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga. Maka Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan engkau menegakkan salat yang wajib, membayar zakat yang wajib, dan berpuasa Ramadan. Kemudian si Arabi ini mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dari ini semua sedikit pun dan aku tidak akan menguranginya. Tatkala dia berpaling, yakni ketatkala dia pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang dari penduduk surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan kedua-duanya sama-sama meriwayatkan dari hadis ini dalam kitab sahihnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar sekaligus semangat untuk meraih al-jannah, dan demikianlah hendaknya seorang muslim dia bersemangat dalam kehidupannya ini untuk meraih al-jannah. Orientasi hidup dia adalah bagaimana dia bisa meraih surga. Maka orang ini bertanya kepada Rasul, tunjukkan kepadaku pada satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga. Ya. Karena ini yang paling penting. Bagaimana caranya dia bisa meraih al-jannah? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan kepada dia. Nah, ini merupakan kewajiban Nabi, bil khusus orang ini datang untuk bertanya. Maka wajib atas Nabi untuk menunjukkannya. Maka beliau bersabda, menunjukkan kepada orang ini amal-amal yang bisa memasukkan kepada surga. Maka beliau katakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi memulainya dengan sesuatu yang paling dasar, paling asas, prinsip dari segala prinsip, ya, dasar dari segala dasar, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid yang ini merupakan dasar diterimanya semua amal, dasar benarnya keimanan dan agama seseorang, yaitu apabila dia bertauhid kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah adalah makna syahadah, alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan kemudian Nabi menunjukkan, wa tuqimus salatal maktubah. Engkau menegakkan salat yang maktubah. Ya. Salat maktubah merupakan salah satu amal yang memasukkan seseorang kepada surga. Kemudian yang ketiga, Nabi menunjukkan, engkau menunaikan zakat yang wajib. Ya. Ini juga merupakan salah satu amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan engkau berpuasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan juga merupakan salah satu amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian orang ini mengatakan seraya bersumpah dia dengan nama Allah dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan menambah, tidak pula menguranginya. Persis dia akan laksanakan apa yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini. Maka tatkala orang ini pergi, Nabi mengatakan barang siapa yang senang melihat seseorang dari kalangan penduduk surga, maka silahkan melihat pada orang ini. Artinya ini merupakan tazkiyah dari Nabi bahwa si A'rabi ini merupakan salah satu penduduk surga. Al-Imam Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, waqad waradat ahadithun kathirah fi hadzal asl al-kabir alladhi dalla alayhi al-hadith wa madluluha kulluha muttafiq aw mutaqarib ala anna man adda ma faradallahu alayhi bi hasabil furud al-mushtaraka wal furud al-mukhtassa bil asbab allati man wujidat fihi wajabat alaihi. Telah banyak hadis-hadis ya tentang prinsip yang sangat agung ini, yang sangat besar ini, yang ditunjukkan oleh hadis ini. Yani hadis yang semakna dengan ini sangat banyak, di mana dalam hadis ini terkandung prinsip yang sangat besar. Kandungan maknanya semuanya sama atau mendekati sama, bahwa barang siapa yang menunaikan apa yang Allah wajibkan, ya, barang siapa yang menunaikan ya, amal-amal yang Allah wajibkan sesuai dengan kewajiban yang bersifat kolektif, atau kewajiban yang bersifat khusus, ya, berkenaan dengan sebab-sebab yang barang siapa ada padanya sebab itu, maka wajib atasnya melakukan amal tersebut. Ya, ya. Al-furud al-mushtarakah, kewajiban yang sifatnya mushtarakah, yang mengenai semua. Itu contohnya apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata al-maktubah. Ini mengenai semua. Ada pula kewajiban yang khusus berkaitan dengan sebab tertentu, yang barang siapa sebab itu ada padanya, maka dia wajib mengerjakan amal tersebut. Yaitu contohnya apa? Zakat. Ya. Berkaitan dengan sesuatu yang tertentu, yaitu harta. Maka dia wajib apabila memiliki harta sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dalam syariat, kemudian telah mencapai haul, maka dia wajib menunaikan zakat tersebut. Faman addal fara'idha wajtanabal muharramat istahaqqa dukhula al-jannah wan najata minan nar. Barang siapa yang menunaikan semua kewajiban-kewajiban tadi, ya, dan menjauhi perkara-perkara yang haram, maka dia berhak masuk surga dan selamat dari neraka. Wa man ittasafa bihadzal wasf faqad istahaqqa islam ismal islam wal iman wa sara minal muttaqin al muflihin wa mimman salaka siratal mustaqim. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka dia berhak menyandang nama Islam dan iman. Dia muslim dan dia mukmin, dan dia menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa dan sukses, dan termasuk orang-orang yang menempuh siratal mustaqim. Ya. Ini syaratnya. Kalau dia menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perkara yang haram, nah, maka dia berhak masuk surga dan selamat dari neraka. Dia berhak mendapat sebutan nama Islam dan iman. Dia muslim dan dia mukmin. Dan dia termasuk orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan dia termasuk orang-orang yang meniti as-siratal mustaqim. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di sini pada hadis ini adalah kewajiban-kewajiban yang sudah berlaku saat itu. Nah, Nabi tidak menyebutkan haji. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa itu dimungkinkan karena pada saat itu, pada saat si Arab ini bertanya, kewajiban haji belum turun wahyu yang memerintahkan untuk melaksanakan haji. Nah, kemungkinan seperti itu. Sehingga hadis ini adalah menunjukkan kepada amal-amal terpenting yang menjadi sebab masuk al-jannah. Nah, salah satu yang beliau sebutkan di sini adalah siyam Ramadan, yang alhamdulillah kita di hari ini telah memasuki hari keempat bulan Ramadan, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sampai di bulan Ramadan tahun ini, ya, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang agung dan mubarak ini, yang mana al-wusul seorang muslim dan seorang mukmin sampai ke bulan Ramadan itu, maka itu merupakan nikmat yang besar. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa ada tiga orang, ya, yang dua syahid, yang satu meninggal di tempat tidurnya. Namun di antara sahabat ada yang bermimpi bahwa orang yang meninggal di tempat tidurnya tadi terlihat memiliki atau mendapatkan keutamaan yang lebih daripada dua temannya yang syahid. Maka diberitakanlah mimpi itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi menjawab, bukankah orang ini telah melakukan ibadah sholat dan sampai di bulan Ramadan, sehingga dia berpuasa Ramadan. Nah, artinya apa? Dia memiliki keutamaan itu karena dia, salah satunya adalah karena dia telah sampai di bulan Ramadan, yang itu tidak dimiliki oleh dua temannya, walaupun dua temannya meraih pahala syahid. Ya. Nah, adapun dia yang walaupun tidak meraih pahala syahid, namun dia Allah berikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Dengan sebab itulah dia memiliki keutamaan yang lebih daripada dua temannya tadi. Di samping ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang agung dan mulia, yang di situ pada bulan ini Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta membelenggu para syaitan. Nah, dan di bulan ini merupakan bulan Al-Quran yang kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, bulan ini merupakan bulan Siam, bulan Al-Qiyam, Siam di siang hari dan Al-Qiyam ya di malam hari. Ya, kita bersungguh-sungguh waktu siang hari untuk berpuasa, menunaikan ibadah puasa, dan di malam hari kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, termasuk ya apa? Salatut Tarawih, qiyamu Ramadan. Nah, yang ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab merupakan dua jihad. Ya, merupakan dua jihad yang dilakukan oleh setiap mukmin di bulan Ramadan, yaitu as-siyam fin nahar wal qiyam fil lail. Dan kita hendaknya melandaskan ibadah puasa kita ini, demikian pula qiyamul lail, qiyamul Ramadan yang kita laksanakan di malam hari, dengan landasan iman dan dan ihtisab. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dorongan iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang qama Ramadhana, menunaikan qiyamu Ramadhan di malam hari, maka dengan landasan iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana imanan wa ihtisaban itu? Iman, yakni seorang mengimani bahwa beriman. Dia menunaikan puasa ini karena dia beriman bahwa puasa ini memang benar-benar Allah syariatkan. Puasa ini memang benar-benar Allah perintahkan. Puasa ini memang benar-benar Allah ridai. Nah, maka atas dasar itu, dia laksanakan puasa ini. Ya. Dan ihtisaban, yakni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berpuasa? Kenapa dia melaksanakan qiyamul lail? Karena dia berharap pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga atas dasar dua motivasi ini, dia tunaikan siamu Ramadan dan dia tunaikan qiyamu Ramadan. Dan dengan itu Allah akan mengampuni untuknya dosa yang telah lalu. Dan sebagaimana dikatakan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "La amala liman la niyyata lah wa la ajra liman la hisbata lah." Tidak ada amal bagi orang yang tidak punya niat. Orang yang enggak berniat, dia enggak akan beramal. Nah, dan tidak ada pahala bagi orang yang tidak mengharapkan pahala itu. Yakni yang tidak memiliki motivasi ihtisab, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan memperoleh pahala itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, saudara-saudaraku ikhwanam yang ada di Palu dan juga ada di Minahasa Tenggara yang mendengar kajian ini, dan juga mungkin saudara-saudaraku kaum muslimin yang lainnya yang mendengarkan siaran radio Manhajul Anbiya secara umum sehingga menyimak pelajaran ini dengan baik, maka itu merupakan di antara keutamaan bulan Ramadan yang kita tengah berada padanya. Sekaligus ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu yang Allah wajibkan, Allah fardukan. Ya, dan ini salah satu rukun Islam yang 5. Nah, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa, dengan qiyamu Ramadan, dan segala amal ketaatan yang lainnya. Jangan sampai kita terluput, ya, jangan sampai kondisi kita seperti yang didoakan oleh Malaikat Jibril alaihi salam ketika dia mengatakan, Ragima amfun ri'im man dakhala Ramadan walam yughfar lahu. Sungguh celaka bagi barang siapa yang telah masuk bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka. Ya, orang seperti ini celaka. Didoakan celaka oleh Malaikat Jibril. Ya, setelah berdoa seperti ini, Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Qul amin ya Muhammad." Ucapkan amin wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amin. Maka kata Nabi, "Aku pun mengucapkan amin." Sehingga doa ini juga diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat terbaik diaminkan oleh manusia terbaik. Maka benar, ini merupakan suatu peringatan besar bagi kita. Ya, bagi barang siapa yang lengah atau lalai atau dia tidak mau melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan setelah beliau menjelaskan secara singkat hadis ini, ya, beliau katakan tadi bahwa barang siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang haram, maka dia akan masuk surga, selamat dari api neraka. Barang siapa memiliki sifat-sifat di atas, maka dia berhak mendapat sebutan muslim dan mukmin, dan termasuk dalam jajaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang telah menempuh as-siratal mustaqim. Kemudian beliau mengatakan wa yushbihu hadza wa yuqaribu, dan mirip dengan hadis ini dan mendekati makna hadis ini adalah al-haditsul khamis, hadis yang 5. An Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, aku berkata, yakni aku bertanya, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku dalam Islam ini suatu ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya kepada seorang pun sepeninggalmu. Ya. Minta satu wasiat, satu perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang setelah itu dia tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, maka Nabi menjawab, Qul amantu billah summa istaqim. Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ya, istiqamah di atas iman itu. Engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atasnya. Sekali engkau beriman, maka istiqamah. Jangan sekalipun engkau meninggalkan atau melepaskan iman tersebut. Kata Al-Imam Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hafizah rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya, فَهَذَا الرَّجُلُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَلَامًا جَامِعًا لِلْخَيْرِ نَافِعًا مُوسِلًا صَاحِبَهُ إِلَى الْفَلَاحِ. Bahwa pria ini, yakni sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, meminta kepada Nabi suatu ucapan yang menyeluruh, mencakup segala kebaikan, yang bermanfaat dan mengantarkan pemiliknya kepada kesuksesan. Ya, suatu ucapan yang menyeluruh, mencakup segala kebaikan, dan bermanfaat serta mengantarkan pemiliknya kepada kesuksesan. Ini yang diminta oleh sahabat ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil imani billah alladhi yashmul ma yajibu i'tiqaduhu min aqaidil iman wa usulihi wa ma yatba'u dhalik min a'malil qulub wal inqiyadi wal istislami lillahi batinan wa zahiran. Maka Nabi memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut yang tak lain merupakan sahabat beliau Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, beliau perintahkan untuk beriman kepada Allah. Yang mana iman kepada Allah ini mencakup segala hal yang wajib untuk diyakini, yaitu segala keyakinan dalam iman. Ya, segala prinsip-prinsip iman dan semua yang berkaitan dengannya. Ya. Semua keyakinan-keyakinan dalam iman dan prinsip-prinsipnya serta segala hal yang berkaitan dengannya, yaitu antara lain apa? Amal-amal hati, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara batin maupun secara zahir. Thumma ad-dawamu 'ala dzalik wal istiqamatu 'alaihi ila al-mamat. Kemudian terus berjalan di atas iman tersebut dan istiqamah di atasnya sampai mati. Sehingga perintah Nabi, berimanlah atau qul, katakan aku beriman kepada Allah. Iman itu mencakup apa? Mencakup semua akidah yang sahihah dalam prinsip-prinsip iman. Mencakup semua prinsip-prinsip iman dan segala yang berkaitan dengannya. Ya. Apa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip iman itu? Amal-amal hati, ketundukan kepada Allah Ta'ala, pasrah, patuh kepadanya. Ini yang berkaitan dengan prinsip-prinsip iman. Ya. Sehingga beriman kepada Allah mencakup ini semua. Mencakup semua keyakinan dalam al-aqidah al-islamiyah. Kemudian apa? Berikutnya Nabi berpesan, ثُمَّ اسْتَقِمْ, yakni engkau terus di atasnya. Engkau istiqamah di atasnya sampai mati. Ya. Jangan sekalipun engkau bergeser darinya. Jangan sekalipun engkau meninggalkannya atau melepaskannya. وَهُوَ نَذِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى. Pesan Nabi ini adalah mirip dengan firman Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, bahwa Rabb kami adalah Allah, yakni dia beriman kepada Allah Ta'ala, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, Allah sebagai ma'bud, dan segala hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. ثُمَّ اسْتَقَامُوا, kemudian mereka istiqamah di atasnya, maka akan turun berbondong-bondong kepadanya para malaikat, ya, dengan mengatakan jangan kamu takut. Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Yani jangan takut, ya, terhadap peristiwa yang bakal kamu hadapi. Jangan sedih terhadap segala hal yang telah kamu lewati. Ya, karena ini peristiwa ini akan, peristiwa turunnya malaikat ini, yani nanti menjelang atau di saat sakaratul maut, di detik-detik menjelang kematian. Nah, maka di saat itu, malaikat di saat-saat yang genting dan sangat kritis, di mana ya, seorang manusia sangat membutuhkan dukungan kala itu, karena di detik-detik menjelang kematian ini, syaitan akan datang untuk berupaya menggelincirkan anak Adam yang terakhir kalinya. Ya. Nah, di saat itu seorang di saat dia merasakan pedihnya dan sakitnya sakaratul maut, dia sangat membutuhkan dukungan. Ya. Di saat dia sedang sakit, sangat parah sakitnya, di saat itu pula syaitan berupaya untuk menggelincirkannya, maka dia butuh dukungan. Dan di saat itu dukungan datang dari malaikat, turun para malaikat berbondong-bondong padanya dengan menguatkan dia, Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut ada perkara yang akan kamu hadapi dari alam barzakh, ya, dari yaumul ba'ats. Jangan kamu takut, karena engkau seorang beriman dan istiqamah di atasnya. Wala tahzanu, jangan kamu sedih pada dunia yang kamu tinggal, karib kerabat yang kamu tinggal, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, namun bergembiralah kamu dengan surga yang dulu engkau telah dijanjikan dengannya. Farattaba 'alal iman wal istiqamah as-salama min jami'il syurur wa husulul jannah wa jami'il mahab, sehingga Allah berikan atas iman dan istiqamahnya itu adalah apa? Keselamatan dari semua kejelekan. Ya, dijamin selamat. Karena malaikat mengatakan tadi, Alla takhafu wa la tahzan, kamu selamat. Nah, dan wa abshiru bil jannah, Allah akan Allah berikan atas iman dan istiqamahnya dia adalah mencapai ke surga dan semua yang dia inginkan. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qad dallat nususul kitab was sunnah al-kathira ala anna al-iman yashmul ma fil qulub min al-aqaid as-sahihah wa a'malil qulub. Dan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang sangat banyak telah menunjukkan bahwa iman itu mencakup, ya, keyakinan atau akidah sahihah yang terdapat di dalam qalbu. Ya, keyakinan-keyakinan yang benar yang ada di dalam kalbu, yang terletak di dalam kalbu, ya. Dan mencakup pula a'malul qulub, amal-amal hati, minar raghba fil khair war rahba minas syarr wa iradati al khair wa karahati syarr. Apa saja amal-amal hati itu berhasrat, ya, kepada kebaikan dan menjauh dari kejelekan, menginginkan kebaikan, benci terhadap kejelekan. Ini diantara amal-amal hati. Wa min a'malil jawarih. Demikian pula iman itu mencakup pula amal-amal jawarih, amal-amal anggota badan, salat, zakat, puasa, haji, tilawatul Quran, zikir, ya, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, ya, sedekah. Ini amal-amal jawarih. Wala yatimu dzalika illa bisabati alaihi, dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan kokoh, tetap kokoh di atasnya, ya, di masa kehidupan dia sampai dia mati. Sabat alaihi, tak bergeser sedikit pun. Nah, ini al-iman dan istiqamah. Sehingga pesan Nabi alaihi salatu wassalam, yang merupakan pesan yang beliau sampaikan dengan kalimat yang ringkas namun sangat besar maknanya, engkau beriman kepada Allah dan sekali engkau menyatakan iman, istiqamah di atasnya. Jangan sedikit pun, ya, engkau melepaskan iman tersebut. Jangan sedikit pun engkau bergeser darinya. Tetaplah kamu kokoh di atas iman itu sampai kematianmu. Ya. Dan jika kamu seperti itu sampai mati, engkau kokoh di atas iman, maka di detik-detik, ya, menjelang kematian, di saat sakaratul maut, maka saat itu tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun berbondong-bondong para malaikat kepadamu dengan mengatakan, Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ikhwan fiddin, saudara-saudara yang ada di Palu, demikian pula yang ada di Minahasa Tenggara, serta kaum muslimin yang lainnya di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan kajian ini melalui saluran radio streaming Manhajul Anbiya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal yang saleh, yang sekaligus menjadi bekal penguat iman kita di bulan Ramadan ini, sehingga akan menjadi cambuk penyemangat kita untuk benar-benar bangkit beramal, untuk benar-benar bisa memberikan motivasi bagi kita dalam menegakkan as-siyam wal qiyam dengan penuh iman wahtisaban. Nah, dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri sampai di sini karena memang waktu sudah menjelang berbuka. Dan kita dalam ibadah puasa ini sangat dianjurkan, dan ini merupakan bagian dari ibadah dalam ibadah Ramadan, merupakan bagian dari ibadah puasa kita, yaitu menyegerakan berbuka. Tatkala sudah masuk waktu berbuka, maka saat itu segera kita berbuka. Ini merupakan bagian daripada sunnah, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yazalun nas fi khair ma ajjalu al-fitr. Umat ini akan terus berada di atas kebaikan selama mereka masih mau menyegerakan berbuka. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, la yazaluddin mansuran ma ajjalu al-fitr. Agamanya akan terus jaya selama kaum muslimin mau menyegerakan berbuka. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga, sekali lagi, semoga ini bisa memberikan atau menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal saleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.